ikut tertawan, wajahnya ayu rupawan. Sayang bagai bulan di kayangan, nun jauh di balik awan. Gayanya yang manja selalu ku puja, rambutnya ikrar bergerai. Sayang membikin hati pemuda terkenang selalu padanya. Segera menghilang, tapi sayang sayang hanya selayang pandang. Dia pun segera menghilang, sayang dari pandangan mataku, membikin hatiku rindu. Sayang sayang hanya selayang pandang, dia pun segera menghilang, sayang dari pandangan mataku, membikin hatiku rindu, membikin hatiku rindu. Ya. Yeah.